Baik, ada pertanyaan. Apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa yang buruk? Seseorang mendoakan keburukan, kan gitu ya. Tergantung siapa yang berdoa, bagaimana kondisi saat dia doa, siapa yang didoakan dengan keburukan. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada antara dia dan Allah hijab. Maknanya langsung sampai kepada Allah dan dimakbulkan. Orang yang terzalimi biasa mendoakan apa? Keburukan. Yang seperti ini bisa makbul, hati-hati. Maka saya mengatakan, ittaqi da'watil mazlum. Waspadai, hati-hati doanya orang yang terzalimi. Doa orang tua juga demikian. Ketika ada orang tua yang marah, jengkel, kecewa kepada anak-anaknya, dilarang untuk mendoakan kejelekan atas anak-anaknya. Rasul mengatakan demikian, la tad'u ala abnaikum wala amwalikum. Jangan kamu mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Khawatir bertepatan dengan sebuah saat yang makbul, Allah makbulkan. Celaka anak kamu nanti. Sehingga tergantung bagaimana kondisinya. Barakallahu fikum. Apa hukum sengaja meninggalkan atau tidak mengamalkan sunnah dalam keadaan dia adalah seorang ahlu sunnah? Apa yang dibawakan dengan sunnah yang dia tinggalkan di sini? Perlu dirinci. Kalau yang dimaksud dengan sunnah ialah hukum, dia sengaja tidak mengamalkan sebuah amalan yang hukumnya sunnah. Begitu. Tidak ada masalah. Dikarenakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak berdosa dia. Namun dianjurkan untuk melakukannya supaya dapat pahala besar, barakallahu fikum, dan itu tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Baik, dia sengaja dia tidak berpuasa Asyura misalkan. Sengaja tidak puasa dia. Yang ada masalah. Dikarenakan Asyura hukumnya sunnah. Dulunya pernah wajib, dimansukh menjadi sunnah dengan turunnya kewajiban puasa Ramadan. Karena sudah tidak ada masalah. Tayang dengan sengaja tidak duha. Tidak mengerjakan salat duha. Wah kata dari amal-amal sunnah yang lain. Tidak ada masalah. Tidak mengeluarkan dia sebagai ahli sunnah. Karena hukumnya adalah sunnah saja. Cuma yang afdal, yang sangat dianjurkan adalah mengerjakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, supaya dia mencapai tingkatan as-sabiq, barakallahu fikum, para sabiqin. Ada sebagian amal yang memang ditekankan, seperti rawatib, seperti witir, karena sunnahnya mu'akkadah, sunnah mu'akkadah. Ketika ada yang sengaja enggak witir, bahkan tidak pernah witir, dikecam, dicela, karena itu dikarenakan dia sunnah mu'akkadah. Tapi kalau yang dimaukan dengan sunnah adalah sunnah Rasulullah SAW dengan mana bimbingan-bimbingan sunnah, maka tergantung bimbingan dalam bab apa. Sunnah dengan makna bimbingan Rasul itu kan luas. Perkara akidah bisa, perkara tauhid, perkara keimanan, perkara ibadah, dakwah, amal saleh, akhlak, ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah, tergantung. Kalau dalam perkara-perkara yang sangat prinsip, prinsip keimanan, prinsip tauhid, prinsip akidah, prinsip da'at, ibadah, prinsip dakwah, yang itu merupakan perkara-perkara prinsip dan mempunyai wajib, ditinggalkan dengan sengaja, bisa menyimpang. Bisa menyimpang. Sehingga tergantung dalam bab apa yang ditinggalkan tadi, barakallahu fikum. Naam, hadis man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, ghafir lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang aminnya, yang menyepakati aminnya para malaikat, diampuni dosa yang telah lalu. Hadisnya sahih. Dan menjelaskan bahwasanya para malaikat juga mengaminkan. Anjuran untuk mengucapkan amin, karena malaikat juga ikut mengaminkan. Nah, ketika aminnya dia berpatan dengan aminnya para malaikat, besar keutamaannya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barakallahu fikum. Di mana kan secara zahirnya, itu khabar dari beliau SAW. Masya Allah. Membagi bahasanya antum, afwan ustaz, in tazahama bainal maslahati wal mafsadati ma'a mutasawiyatin bainahuma. Ana keliru ini, tarkibnya salah. Fakaifal qa'idah? Bahasanya ma'a tasawi bainahuma. Jangan ma'a mutasawiya, ma'a tasawi bainahuma. Fakaifal qa'idah? Jadi ketika ada sebuah kemaslahatan, tayib, berkontradiksi dengan sebuah mafsadat. Ada maslahat, ada mafsadat, sama-sama kuat. Bagaimana kaidahnya? Sebelum membahas pertanyaan ini, harus dipahami terlebih dahulu, maslahat dibagi dua terkait dengan bab ini. Ada maslahatun khalisah, maslahat murni, ada maslahatun rajihah, maslahat yang rajih, yang mendominasi. Juga mafsadah bagi dua. Mafsadah khalifah, mafsadah rajihah. Murni mafsadah atau lebih rajih mafsadahnya. Ada taksim rubai. Tahu rubai? Taksimnya empat. Empat, barakallahu. Apakah ada taksim yang kelima? Yaitu tasawi bainal maslahati wal mafsadah. Sama maslahat dan mafsadahnya. Ini kalau terkait dengan nazarnya para mujtahidin mungkin. Ya, dalam pandangannya para mujtahidin itu mungkin. Tapi pada hakikatul amr, tidak mungkin. Pasti ada yang rajih. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitabnya beliau. Tidak mungkin sama. Secara hakikatnya tidak mungkin sama. Pasti ada yang lebih rajih. Tapi dalam pandangan para ulama mungkin sama. Ketika sama, ditarjih. Ulama lah yang mentarjih. Ayyuhuma arjah. Mana yang lebih rajih? Maslahatnya atau mafsadatnya. Barakallahu fikum. Ngatain ya? Biar yang tanya-tanya pakai bahasa Arab, gak kecewa gitu. Tanyanya bahasa Arab, udah usaha-usaha nggak tahu nggak pernah dibaca pertanyaannya. Saya baca sekaligus dibetulkan tarkibnya ya. Pakai tarkib Arabi, jangan pakai tarkib Indonesi. Ma'amutasawi itu tidak ada kaidahnya. Ma'atasawi bainahuma, menggunakan masdar bukan menggunakan isim fa'il. Ngerti nggih? Barakallahu fi juhudikum. Bagus. Apa keutamaan berpuasa Tasu'a dan Asyura? Yang pertama, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Rasul berazam untuk puasa tanggal 9-nya pada tahun depan. Qadar Allah wafat sebelum itu. Maka keutamaannya sama dengan Asyura. Dihapuskan dosa setahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Apakah mengucapkan amin juga berlaku pada para wanita? Iya. Ketika mereka ikut berjamaah dengan imam, mereka sudah baca amin, tapi aminnya mereka enggak terlalu keras, hanya diperdengarkan untuk mereka saja. Dikarenakan mereka ada unsur fitnah barakallahu fikum padanya. Apa dalil wajibnya bagi kita. Saya suruh pelan-pelan bacanya supaya saya tulis katanya. Jadi saya baca pelan, enggak apa ya. Apa dalil wajibnya bagi kita untuk membenci dan memusuhi orang-orang kafir dan orang yang memusuhi Islam. Gitu ya. Dalilnya banyak. Barakallahu fikum. Yang paling mudah, yang insya Allah bisa dihafal, ialah yang tersebut dalam surat Al-Bayyinah. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayat apa? Nanti Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Semoga tidak kecepatan saya tadi ngomongnya ya. Nah, supaya yang pertama dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Orang kafirnya al-Yahud wan Nasara, al-Kitab dan musyrikin. Allah menyatakan mereka dalam neraka jahannam. Yang kedua, mereka sejelek-jelek makhluk. Kemudian juga di mana ya, Al-Mujadilah. Ayat yang terakhir. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Gitu ya. Jadi ini merupakan akidah Islam. Prinsip mendasar kaum muslimin. Orang-orang yang dinyatakan kafir wajib dibenci karena Allah. Dibenci karena kekufurannya. Musuh-musuh Islam dari kalangan orang kafir atau musyrikin atau kaum zindiq, zanadiqah, mulhidin, itu munafik-munafik akbar. Tayyib, itu wajib dibenci. Diyakini kekufurannya karena Allah yang mengkafirkan mereka, dibenci karena Allah. Barakallahu fikum. Kelebihan. Cukup ya kawan ya. Sementara cukup. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.